yang bisa menghapus senyuman di wajahmu. Takkan ada yang bisa menghentikan langkah pastimu. Sebesar apapun halangan dan seberat-beratnya rintangan, tak ada yang sekuat hatimu, tak ada yang sebulat tekadmu. Oh, serukanlah kisahmu, bangkitkan semangatmu, teruslah bercahaya. Oh, mimpimu kan nyata, pancarkanlah cahayamu, kisahmu kan dunia. Takkan ada yang bisa menghapus senyuman di wajahmu. Takkan ada yang bisa menghentikan langkah pastimu. Semangatmu teruslah berjalan.